rock to come gembala menjaga dombanya terpancar dari langit cahaya mulia. Oh, semua hai siarkan di gunung di bukit dan di mana juga hai siarkan di gunung lahirnya amasi di waktu menjaga dombanya terpancar dari langit cahaya mulia. Oh, oh. Hai siarkan di gunung di bukit dan di mana juga hai siarkan di Jesus.